Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuruhu ala ni'matihil jazil wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, seluruh pendengar RRI yang kami banggakan dan yang kami muliakan, pada pertemuan kajian bedah tafsir Sya'rawi dalam harmoni iman Islam penyejuk hati, pada kali ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan jika perpalingan mereka darimu karena mereka menolak risalahmu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuknya. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Pendengar yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, membawa manhaj sebagai mukjizat untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ternyata dalam perkembangan dakwahnya ada yang menerima dan juga tidak sedikit yang menolak dan berpaling dari dakwah tersebut. Nah, hal ini, penolakan mereka dan berpalingnya mereka dari petunjuk Allah, itu memang berat bagi Nabi. Ya, ibaratkan kita ketika kita mencoba mendidik anak kita dan kita sudah tahu bahwasanya apa yang akan hasil didikan kita itu akan bermanfaat berat besar baginya, tiba-tiba dia tidak mau dididik, menolak untuk dididik. Alangkah berat, alangkah kecewanya kita, alangkah beratnya beban kita pada saat itu, dan sebagian orang tua bisa stres. Nah, Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Al-Quran bahwasanya berat dada Nabi menerima kenyataan bahwa penolakan demi penolakan, pendustaan demi pendustaan dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, ini ternyata sangat sulit bagi Rasulullah SAW menerimanya. Maka Allah mengatakan, jika kamu mampu ya untuk membuat lubang di bumi, nafaqan fil ard, atau mampu membuat tangga untuk naik ke langit sehingga bisa memberikan mukjizat agar mereka yakin, lakukanlah. Ini apa maksudnya? Bahwasanya Nabi disuruh berusaha untuk meyakinkan mereka. Tapi kalau memang mereka dasarnya tidak mau menerima, walaupun Nabi telah melakukan kerja keras sampai suatu hal yang sulit ya, kalau seorang diri membuat lubang di bawah bumi sana, atau suatu hal yang sangat sulit juga untuk membuat tangga menuju langit, Allah mengatakan semuanya, artinya tampuk-tampuk hati mereka ada di tangan Allah. Jika Allah mau, sangat gampang. Allah putar hati haluan mereka, haluan hatinya diputar, maka berkumpullah mereka berada dalam petunjuk Allah. Oleh sebab itu, pahami ini, kata Allah, bahwasanya kamu menyampaikan, saya yang menunjuki. Nah, oleh sebab itu, fala takunanna minal jahilin, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep hidayah, konsep petunjuk dan manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang sangat mulia ini kita telah hadir di studio Pak Ustadz Fajrul dan Akhil Karim Syafiar. Silakan untuk mengomentarinya, mungkin ada tambahan yang bermanfaat. Ya, di sini para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita melihat pada ayat 35 dari surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengajaran bagi kita semua, mendidik diri kita, di mana orang tidaklah dipaksa untuk beriman. Dalam artian, orang tersebut harus memahami sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, pencipta langit, pencipta bumi, semua ciptaannya, matahari, planet, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyadari ini, seseorang yang tidak mau beriman dan melakukan perintah-perintah agama yang telah dianjurkan di dalam agama, niscaya dia akan berpaling kepada jalan yang benar. Maka kita jumpai di sini, walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah hendak menghendaki mereka itu dan mengumpulkan mereka dalam semua petunjuk, yang mana mereka itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja itu mampu. Akan tetapi nalar manusia, nalar orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang baik. Betul. Ini satu tambahan dari kami. Iya, jadi Ustaz Fajrul mungkin bisa memper tegas lagi mungkin ayat ini. Silakan Ustaz. Iya. Dengan hikmah-hikmah yang ada. Dalam surat Al-An'am ayat 35 ini, ketika Allah berfirman, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum wa fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Ini adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul teguh dan kepercayaannya kepada Rasul, kepada Allah, akan membantunya dalam segala segi dakwah. Walaupun seandainya kabura itu sangat besar, alaika maksudnya terhadap Rasulullah, wahai engkau ya Rasulullah, i'raduhum, tantangan dan rintangan. Begitu. Sampai dikatakan dalam ayat suci ini, dalam surah Al-An'am, seseorang, kalau seandainya engkau wahai Rasulullah membuat terowongan di dalam bumi atau tangga untuk menuju ke langit, ini pertanda bahwasanya kalau Rasulullah pun sekuat tenaga mungkin melaksanakan risalah, mengembangkan misi dakwah ini, kalau tidak ditanggapi oleh kaumnya atau umat Nabi Muhammad ini, maka itu tidak akan terjadi. Begitu. Karena apa dikatakan seperti ini? Karena mereka selalu meminta lebih dari kemampuan diri yang ada. Iya. Begitu. Banyak sekali permintaan-permintaan. Jadi istilahnya, jadi penolakannya di luar dari apa yang dimampukan. Iya. Dari penolakan ini terjadi karena keluar dari kemampuan diri manusia itu sesungguhnya. Begitu. Inilah yang terjadi pada zaman dahulu, dan ini tidak juga menutup kemungkinan untuk saat zaman sekarang ini. Ya, kita melihat ya bahwasanya ya, banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi di dunia Islam sekarang. Itu bukan karena mereka tidak yakin bahwasanya Islam itu benar, tapi mereka menginginkan Islam itu ada pada suatu kemampuan yang di luar Islam itu sendiri untuk melaksanakannya. Misalnya saja, mereka menginginkan umat Islam itu tidak suka perang, tidak suka melawan, tidak perlu melawan, nerimo saja. Ya, akhirnya tidak mungkin. Semut saja bisik begitu dipijak, mungkin dia berusaha untuk menggigit sekuat tenaga, apalagi umat manusia. Jadi istilahnya, sesuatu yang tidak mampu untuk dibebankan kepada Rasulullah, kepada Islam. Ya. Yeah. Dan terakhir dari ayat ini, fala takunanna minal jahilin. Ini sebetulnya bukan tujuannya diungkapkan ayat terakhir kepada Rasulullah, iya, tapi ini adalah ungkapan terhadap orang-orang yang berseberangan dengan Rasulullah dalam arti kata ayat ini juga mensucikan hal-hal yang bodoh yang terjadi pada diri Rasul. Diri Rasul. Artinya jauh dari sifat hal tersebut. Iya. Artinya Allah ingin mengangkat hambanya derajat, mengangkat hamba derajat atau mensucikan dari hal-hal kebodohan yang dilakukan oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Iya. Nah, inilah dia. Jadi kalau kita sebagai seorang dai begitu atau siapa saja yang ingin mengembangkan misi dakwah Islam ini betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak mungkin, tidak mustahil terjadi rintangan dan tantangan seperti ini. Sehingga tantangan inilah yang kadang-kadang sampai di luar kemampuan atau batas kemampuan seseorang itu untuk melaksanakan agama ini. Tapi ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu sangat sempurna dan tidak pernah ada orang yang dapat mengimbangi pemberian apa yang sudah diberikan Allah dan apa yang akan diberikan yang masa mendatang. Ya, mungkin begitu Ustaz Hanafi atau Ustaz Safir ada tambahan ini. Saya melihat di sini Ustaz, bahwasannya satu rintangan dan tantangan kalau kita hadapin dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi malah sebaliknya, kalau kita berada dalam keraguan-raguan, otomatis kita tidak akan mendapatkan keberkahan nih, Ustaz. Iya, betul ya. Kita melihat dari sosok mungkin Ustaz Fajrul, seorang dai yang begitu luar biasa, kan begitu. Allah berikan satu keberkahan baik secara zahiriah dan batiniah. Yang dimana belum tentu orang yang lain mendapatkan keberkahan itu sendiri. Iya. Ya kan gitu. Ada orang yang memiliki kelebihan, kekayaan yang luar biasa, kan tetapi tidak mau menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya kan? Tidak bisa menikmati kekayaannya. Betul. Malah kufur dengan kekayaannya tersebut. Nah, inilah yang kita tidak inginkan, Ustaz Fajrul dengan Ustaz Safiar, bahwasanya apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang adalah merupakan konsep hidayah yang betul-betul mengacu kepada kesadaran diri. Self-control itu yang sangat perlu bagi kita, bahwasanya hidup kita ini senantiasa berada di dalam batasan, ajaran, dan tidak lepas dari penglihatan, pengayoman, serta pemantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, maka ketika kita terjerembab kepada mengikut hawa nafsu, lantas Allah mengingatkan kita kepada sesuatu yang baik. Ketika sebaliknya kita terjerembab lagi kepada hawa nafsu, lantas Allah kembali mengingatkan kita kepada hal-hal yang seharusnya kita percaya dan yakin itulah kemuliaan bagi kita. Maka oleh sebab itu saya memandang di sini alangkah perlunya kita untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwasanya jika hidayah itu telah masuk ke dalam diri kita, terimalah dengan sebaik-baik mungkin, karena ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat banyak sekali manusia sekarang ini ingin mendapat hidayah. Mencari dan mencari tapi tak ketemu. Ketemu tapi kepada agama yang tidak benar. Ketemu tapi ajaran sesat. Nah, inilah membuat kita menjadi, seharusnya orang-orang yang telah mendapat hidayah lewat Al-Quran ini merasa dirinya mahal, berharga, bukan malah sebaliknya minder, tidak ada nilai dan tidak bisa bersaing kita. Kamu besar kata Allah kalau kamu beriman kepada Allah. Nah, jadi inilah yang harus kita camkan dalam kehidupan ini. Dan di sini juga pengertiannya walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda, ini pengertiannya kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan jadikan mereka semuanya itu dalam petunjuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu sangat mudah. Iya. Jadi jangan sampai kita berpikir hal ini tidak bisa begitu. Makanya kita harus melihat bagaimana Allah menciptakan malaikat. Malaikat hanya berzikir dan bertasbih kepada Allah siang dan malam. Iya. Kan begitu. Iya. Inilah kalau seandainya Allah berkehendak. Kenapa manusia ini diberikan kebebasan? Karena Allah yang menginginkan mereka ini semuanya beriman kepada Allah tanpa ada satu kendala sedikit pun. Begitu. Iya. sendiri. Karena Allah sudah menundukkan bumi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan segala macam itu khusus untuk diperuntukkan manusia. Tapi walaupun sudah begitu, kalau tidak, janganlah sampai kita itu manusia ini maunya jangan sampai ingkar kepada Allah. Makanya Allah ingatkan pada akhir ayat itu falatakunanna minal jahilin. Iya. Iya. Ya, pendengar yang berbahagia, tak terasa waktu sudah selesai. Insyaallah, hanya karena waktu ini memang sangat berharga bagi kita. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi. Kami tetap berdoa dan bermohon kepada Allah agar seluruh pendengar yang berbahagia diberi Allah kekuatan, keimanan dan kedamaian. Insyaallah bersama kita tim Safir Al-Azhar mencari butir-butir hikmah yang ada di dalam lautan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Hanafi Ismail, Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.